فليهبها أو ليعيرها، فليهبها أو ليعيرها. Ya. Barang siapa yang kata hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ini, barang siapa yang memiliki tanah atau lahan, maka hendaklah dia menghibahkan, menghibahkan kepada saudaranya atau dia pinjamkan untuk dikelola. Ya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam konteks Nabi melarang sewa menyewa. Terkait dengan masalah tanah dan lahan, Nabi menutup celah terjadinya gharar, terjadinya sewa menyewa dengan pembayaran yang tidak jelas, seperti dalam sistem mukhabarah, ya, yaitu penyewaan tanah dengan pembayarannya hasil dari sebagian lahan dari tanah yang disewakan. Ini merupakan perkara yang gharar, yang di dalamnya tidak ada kejelasan. Bisa saja yang lahan yang ditetapkan itu tidak berbuah, bisa saja sebaliknya banyak buahnya, banyak hasilnya. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka Nabi anjurkan, bila mana kita punya lahan, punya tanah, kita hibahkan. Berat ini ya, menghibahkan tanah. Belinya mahal, tebang menebangnya, upah tebasnya. Dahulu kan sistem Tuan Takur itu kan seperti itu. Ya, diupahkannya orang untuk menebas, menebang. Ya, jadi akhirnya dia punya tanah. Kemudian sekarang tiba-tiba ketika harga tanah itu per meternya sudah 100 juta, 1 juta di atas, nah, dihibahkan kepada orang lain. Tetapi ini anjuran Rasulullah SAW. Falyahabha. Sekian banyak orang yang tidak punya lahan, ya, tidak punya tanah, tidak punya usaha, dia bisa bercocok tanam, kenapa tidak kita hibahkan saja? Atau yang kedua, kita pinjamkan, ya, kita pinjamkan lahan itu kosong, kita tidak juga kelola, pinjamkan kepada dia, biar dia bisa terbuka pekerjaan baginya untuk bercocok tanam, menanam sayur. Ya, tentu ketentuannya seperti tadi, jangan pula seperti Pak Edi kali ya. Sudah 10 tahun tidak mau menyerahkan lagi, ya Pak. Ya, tidak menyerahkan lagi. Tetapi ini solusi dari Nabi. Ya, solusi dari Nabi Muhammad SAW yang punya lahan banyak, yang punya tanah yang seperti orang-orang Ansar, punya fudulu ardin. Juga ada di antara para sahabat itu Tuan Takur yang punya lahan banyak, dan mereka biasanya meminjam, menyewa-nyewakan. Seperti nanti akan kita ketemukan ucapan dari sebagian sahabat dari Ansar. Ya, mereka lakukan sistem mukhabarah tadi, kira disewakan, nanti hasilnya seperti tadi, yang dekat-dekat pengairannya itu yang mereka tetapkan, ini yang 10 meter dari pengairannya ini hasilnya nanti untuk kami sebagai pembayaran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat sebelum datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran Nabi ini luar biasa, falyahabha aw liyu'irha. Di sini artinya apa? Yang pertama, menghibahkannya. Tanah itu dihibahkan kepada orang yang tidak punya, yang tidak punya usaha, tidak punya tanah. Atau yang kedua, meminjamkan. Peminjaman tidak ada. Pokoknya sebanyak yang dipinjam balik, seperti itu juga. Tidak ada pengambilan hasil, tidak ada investasi. Dia hanya sekedar membantu. Dan ini luar biasa bagaimana Nabi SAW mengikat erat hubungan keimanan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kemudian hadis setelahnya 3849, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Haddatsana Hajjaj bin Syair, qala haddatsana Abu al-Jawwab, qala haddatsana Ammar bin Zuraiq anil A'mash bihadzal isnadi ghaira annahu qala falyazra'ha aw falyuzri'ha rajulan." Ini hadis yang sama, hadis Jabir bin Abdullah dengan sanad sampai kepada Al-A'mas. Al-A'mas ini Sulaiman namanya. Al-A'mas itu gelar namanya, kalau di sanad yang tadi yang pertama namanya Sulaiman. Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Jadi dari Sulaiman tadi, dari gurunya Abu Sufyan, An-Jabir sama. Ya. Sementara bunyi hadisnya sedikit berubah. Di situ yang pertama adalah menghibahkan, kemudian yang kedua meminjamkan. Sekarang ini falyazra'ha, maka hendaklah dia sendiri yang menanami. Ya, kalau dia punya tanah kosong, al-ardul bayda dalam bahasa hadis yang lain, hendaklah dia sendiri yang menanami. Atau yang kedua, hendaklah dia meminta orang lain menanami. Ini peminjaman. Ya, saya pinjamkan 1 hektar ini dan kelola olehmu. Bagaimana nanti pembayarannya? Tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar. Kamu kan tidak punya pekerjaan. Ini tanah saya. Tanami jagung. Sekarang luar biasa ya. Ini tanah-tanah kosong yang tidak dikelola oleh pemiliknya. Ada kalanya yang mengelola itu minta izin. Ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak diketahui pemiliknya. Saya sering kali ditanya, Ustaz, di samping rumah saya itu ada tanah kosong. Saya coba cari-cari tahu, tanya PRT, tanya, tidak tahu siapa pemiliknya. Tetapi luar biasa, sekarang jadi tempat sampah. Tetapi saya coba kelola, saya coba cangkul-cangkul dan tanam jagung, luar biasa hasilnya. Ya, bagaimana hukumnya? Seharusnya yang punya itu memanfaatkan kesempatan demikian untuk meminta orang lain mengelola tanpa ada konsekuensi apa-apa. Hanya memberitahukan siapapun yang melihat ini tanah sudah ada yang punya, dan itu sudah manfaat besar yang didapatkan oleh pemilik tanah. Ya, tetapi dia harus seperti tadi, harus jelas siapa orang yang mengelola, jelas kejujurannya dan seterusnya. Ini hadis yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah. Nabi SAW memerintahkan orang yang punya lahan kosong, tanami atau minta orang lain menanami. Ya. Hadis yang ketiga yang kita baca di satu halaman ini, 3850. Hadis 3850 berikutnya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarana Amr wa huwa Ibnu al-Harith أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي أياش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. Bahwasanya Nabi SAW melarang dari menyewakan tanah. Itulah hadisnya. Jadi Nabi SAW melarang dari penyewaan tanah. Qala Bukairun wa haddathani Nafi'a annahu sami'a Ibn Umar yaqul kunna nukri ardana thumma tarakna dhalika hina sami'na haditha Rafi' Ibn Khadij. Ini hadis yang baru. Ini hadis yang baru. Sementara hadis yang bahagian pertama itu hadis Jabir bin Abdullah dengan nomor 3850, sementara ya baris yang pertama di halaman 622 ada kata-kata qala Bukair, ada qala Bukair dari situ di garis miring sebelumnya, sebelum qala itu garis miring, ya buat nomor baru 3851. Jelas sahabatnya sudah berbeda. Larangan dari menyewakan tanah, itu hadis Jabir bin Abdullah nomor 3850. Kemudian qala Bukairun wa haddatsani Nafi' annahu sami'a Ibn Umar. Ini hadis siapa? Hadis Abdullah bin Umar. Ini hadis yang baru, dan bahkan redaksinya juga sedikit berbeda. Ya. Kata Abdullah bin Umar bercerita, kunna nukri ardana, dahulu kami menyewakan tanah kami. Kata Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar juga punya lahan-lahan kosong. Abdullah bin Umar juga punya tanah-tanah kosong, selain tempat di tempat lahan yang ditempatinya dibangunnya rumah, selain itu dia punya tanah kosong dan tidak ditanaminya, dia menjadi membungsikan tanahnya ini untuk disewakan. Kunna nukri ardana, kata Abdullah bin Umar, dahulu kami menyewakan lahan atau tanah kami, thumma tarakna dzalika. Ini pelajaran yang sangat penting kita ambil dari perkataan Abdullah bin Umar. Kemudian kami tinggalkan itu. Ya, mereka sudah luar biasa mendapatkan keuntungan dari menyewakan tanah mereka, tetapi tiba-tiba mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan praktek tersebut. Kenapa? Hina sami'na haditha Rafi' ibn Khadij. Setelah kami mendengar hadis Rafi' ibn Khadij. Ya. Hadis Rafi' ibn Khadij larangan. Ya, sama dengan bunyi hadis Jabir bin Abdullah. Jadi mereka awalnya berbuat, tiba-tiba datang hadis, serta merta mereka tinggalkan. Ini kepatuhan para sahabat kepada Nabi SAW. Walaupun lahan yang mereka dapatkan dari lahan kosong mereka itu setelah disewakan keuntungannya besar, tetapi karena dilarang oleh agama mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Ini luar biasa perkataan Abdullah bin Umar. Kunna nukri ardana. Dahulu kami menyewakan tanah kami untuk dikelola, kemudian kami dapat untungnya. Thumma tarakna dzalik. Kemudian kami tinggalkan itu ketika kami mendengar larangan hadis Rafi' bin Khadij. Hadis Rafi' bin Khadij akan kita dapatkan setelah ini. Akan banyak kita temukan hadis Rafi' ibn Khadid al-Ansari dari kaum Ansar. Rafi' ibn Khadid juga termasuk Tuan Takur. Kalau Tuan Takur ini maknanya baiknya, dia juga punya banyak lahan. Apalagi dia mengatakan sendiri, kami dari orang Ansar karena penduduk tempatan orang Madinah. Mereka punya banyak lahan kosong dan mereka fungsikan dengan cara seperti tadi, menyewakan kepada orang lain dengan hasilnya mereka dapatkan. Ternyata itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka seketika itu mereka tinggalkan. Termasuk Abdullah bin Umar ini. Ya, semenjak dia mendengar hadis Rafi' bin Khadij al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun meninggalkan cara sewa menyewakan tanah dengan mendapatkan keuntungan yang tidak jelas. Keuntungan yang tidak jelas dari hasil lahan tersebut. Ya, dari hasil lahan tersebut. Ini hadis 3851 tadi adalah hadis Abdullah bin Umar. Perkataan Abdullah bin Umar yang dia nanti meriwayatkan hadis Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW. Dan hadis Rafi' bin Khadij akan kita temukan nanti pada bab berikutnya. Bukan hadis setelahnya lagi, tetapi hadis setelah, jauh setelahnya. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Nomor dalam kitabnya 3906. Sementara nomor kita 3852. Ya. 3852, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ardil bayda sanataini aw thalathan. Sanataini aw thalathan. Kata Jabir, Nabi melarang, atau Rasulullah SAW melarang dari menjual tanah kosong. Menjual di sini maksudnya menyewakan. Seperti dalam hadis yang telah kita pelajari, artinya kira. Anbai'il ardil bayda. Ardil bayda itu tadi yang kita maksud adalah tanah kosong, lahan kosong yang kita miliki. Dalam bahasa para sahabat namanya ardil bayda, tanah putih. Ya, istilahnya tanah putih. Bayda artinya putih. Ya, tanah putih maksudnya lahan kosong. Nabi melarang kami menyewakan tanah kosong atau lahan kosong 2 tahun atau 3 tahun. Ya, ini salah bentuk penyewaannya. Kalaulah ini selama 2 tahun atau 3 tahun, nanti perpanennya serahkan kepada saya sepertiganya atau seperempatnya, atau untuk lahan yang sebagian yang dari 100 meter persegi, itu untuk saya, kata pemilik tanah. Ini semuanya masuk dalam larangan Nabi SAW. Nanti akan ada bab khusus, ya, menjelaskan tentang bolehnya penyewaan ini dengan uang, ya, dengan emas dan perak. Tetapi sekarang ini terkait dengan penyewaan dengan hasil dari lahan yang disewakan, hasil dari lahan yang disewakan atau dari lahan tertentu dari lahan tersebut ditetapkan lahannya, misalnya di, yang di pinggir-pinggir pengairannya saja, atau bagian timur, bagian barat, bagian utara, bagian selatan ditetapkan oleh pemilik tanah karena dia memilih lahan yang dia anggap subur. Nah, ini yang di lahan yang di bawah ini, di lereng atau di rendahan ini, nah ini nanti hasilnya untuk saya sebagai pembayaran. Ini semuanya masuk dalam konteks larangan menyewa atau sewa menyewakan tanah. Baik. Ini hadis 3852. Hadis Jabir, Nabi melarang menyewakan tanah kosong dalam masa tertentu seperti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai puluhan tahun dengan pembayarannya hasil dari lahan tersebut. Ya, hasil dari lahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. 3853. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harbin. Ini empat orang guru Imam Muslim sekaligus, ya, dibawakan oleh Imam Muslim riwayat-riwayat mereka. Yang pertama Sa'id bin Mansur, yang kedua Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang ketiga Amr an-Naqid, yang keempat Zuhair bin Harbin. Keempat-empatnya berkata, qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Humaydin al-A'raj an Sulaiman ibn Atiq an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinin wa fi riwayat ibn Abi Shaybah an bai'i thamrin sinin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, melarang dari jual beli tahunan. Ya, dua jual beli tahunan yang tadi. Jual beli tahun maksudnya menyewakan tanah dengan hitungan masa per tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, ini yang dimaksud, yang dilarang oleh Nabi SAW dengan pembayarannya dari hasil lahan yang dikelola, yang dipinjamkan tadi atau yang disewakan tadi. Ya, ini hadis 3853 sangat tegas melarang dari sewa menyewakan tanah. 3854, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Abu Taubah qala haddatsana Muawiyah an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abd Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Yang senada dengan hadis Abu Hurairah ini dari hadis Jabir sangat banyak. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada yang punya lahan banyak dengan memberikan mereka beberapa pilihan. Yang pertama, kelola sendiri, tanami sendiri. Yang kedua, minta orang lain untuk menanaminya tanpa ada konsekuensi apa-apa, meminjamkan. Dan yang ketiga adalah kalau tidak mau menanami dan juga tidak mau meminjamkan, maka pertahankan dia. Ya, pertahankan, maksudnya tetap pertahankan bahwa tanah itu milik dia dengan melakukan berbagai macam cara, ya, agar tanah itu jelas milik dia. Kalau sudah ditanaminya tentu sudah jelas itu milik dia. Kalau sudah diminta orang lain untuk menanaminya dengan meminjamkan, jelas sekali sudah ada usaha dari dia untuk menyatakan itu lahan dia, mengatakan ini lahan saya ukurannya segini. Kalau kamu mau mengelola silakan, dan tidak ada konsekuensi apa-apa, kamu tidak perlu bayar, ya, kamu tinggal mengelolanya saja. Berarti sudah jelas punya dia. Yang ketiga yaitu melakukan upaya untuk menahannya, menetapkan itu bahwasanya kepemilikannya kepadanya dengan menanam tanaman-tanaman keras, ya, atau mengukur dan buat suratnya. Kalau zaman kita sekarang ini diukur, dibuat suratnya berpadanan dengan ini, dengan sepulan dari timur, dari selatan, dari utara, dari barat, ukuran total luasnya segini, ini milik saya, ada surat tanahnya, baik itu SKGR atau sertifikat. Ini menunjukkan makna perintah Nabi yang terakhir adalah pertahankan. Itu milik Anda dengan cara demikian. Wallahu a'lam. 3855 Imam Muslim mengatakan hadatsana Al-Hasan bin Hulwani qala hadatsana Abu Taubah qala hadatsana Muawiyah an Yahya ibnu Abi Katsir anna Yazid ibn Nu'aim qala akhbarahu anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil muzabana wal huquli faqala Jabir bin Abdullah wal muzabanat wal muzabanatu ath-thamru bit-tamri wal huqul kira al-ardi. Ya, di sini hadis Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi melarang dari muzabanah. Dari muzabanah. Dan kemudian Nabi juga melarang dari huqul. Ya, huqul maksudnya muhaqalah. Ya. Faqala Jabir bin Abdullah, lalu Nabi Jabir menjelaskan apa yang dimaksud dengan muzabanah dan apa pula yang dimaksud dengan hukul yang kedua-duanya dilarang oleh Nabi. Kata beliau, wal muzabanatu adalah ath-thamru bit-tamri. Membeli buah yang sudah matang, yang baru matang dengan buah yang sudah lama matang. Atau dalam bahasa yang telah kita pelajari, membeli kurma basah dengan kurma kering. Ini muzabanah yang dilarang oleh Nabi SAW. Membeli anggur dengan zabib, kismis. Ya, ini juga termasuk larangan Nabi SAW. Sementara al-huqul, ya, kata Jabir maksudnya adalah sewa menyewa tanah, menyewakan tanah dengan pembayarannya hasil dari tanah yang tadi disewakan untuk dikelola. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. 3856 Imam Muslim mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ya'qub yani bin Abdurrahman Al-Qari an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallam anil muhaqalati wal muzabana. Ini sama dengan hadis tadi. Al-muhaqala itu hukul tadi, sewa menyewa tanah, sementara muzabana membeli kurma muda, kurma basah dengan kurma kering. Hadis Abu Hurairah. 3857 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana akhbarani Malik ibn Anas an Daud ibn al-Husain anna Aba Sufyan maula ibn Abi al-Ahmad akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri. Ini hadis yang baru. Maksudnya baru sekali. Hadis Abu Sa'id al-Khudri baru pertama kali ini muncul dalam jual beli. Ya. Dalam bab jual beli. Sami'a dalam bab sewa menyewakan tanah, jual beli kurma basah dan kurma kering. Hanya ini hadis yang baru. Sami'a Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik radhiyallahu ta'ala an yaqul naha Rasulullah sallam anil muzabana. Muzabana sudah kita ketahui. Nabi SAW melarang dari jual beli muzabana, yaitu membeli kurma basah dengan kurma kering. Wal muhaqalah itu sewa menyewakan tanah dengan pembayaran hasil dari tanah yang sudah dikelola yang disewakan tadi. Wal muzabanah ishtira'u thamri fi ru'usin nakhli. Muzabanah adalah membeli buah yang masih ada di batangnya yang sudah matang. Wal muhaqalah kira'ul ard. Sementara muhaqalah adalah menyewakan tanah. Persis dengan hadis 3855. Ya. Persis dengan hadis 3855. Berikutnya 3858 Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Rabi' al-Ataki qala Abu Rabi' hadatsana wa qala Yahya akhbarana Hammad ibn Zaid an Amrin qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul kunna la nara bil khibri ba'san حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. Ini perkataan Abdullah bin Umar yang tadi pada nomor hadis 3851. Ya, 3851. Kata Abdullah bin Umar, awal-awalnya kami memandang atau memahami jual menyewakan tanah ini boleh. Ya. Kunna la nara bil khibri ba'san. Kami menganggap itu dibolehkan mukhabarah hatta kana amu awwala. Ya, hingga pada tahun pertama, maksudnya mungkin pertama Hijriah. Ya. Fa za'ama Rafi', maka Rafi' bin Khadid tadi mengaku bahwasanya Nabi SAW melarang dari bentuk seperti itu, yaitu menyewakan tanah dengan pembayarannya hasil dari tanah yang disewakan tadi. Ini ternyata dilarang oleh Nabi, maka sebagaimana hadis 3851 tadi, Abdullah bin Umar meninggalkan cara seperti itu. Dia tidak lagi melakukannya, padahal sebelumnya mereka menganggap itu biasa, menganggap pekerjaan biasa. Jadi sesuatu yang sudah biasa di zaman para sahabat, ketika ada larangan, dengan ringan sekali mereka meninggalkannya, karena lebih berat bagi mereka menentang dan melanggar larangan agama daripada melanggar tradisi. Nah, lebih berat menentang dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya daripada menentang tradisi, karena yang nanti di akhirat adalah yang kita jumpai Allah, bukan nenek moyang kita. Yang kita jumpai Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi bukan masalah tradisi yang mereka perkarakan, tetapi masalah ketika mereka berjumpa dengan Allah dan Allah menanyakan, "Bukankah telah datang kepadamu larangan dari saya bahwasanya itu perbuatan yang tidak dibenarkan? Kenapa ternyata kenapa kamu masih mengerjakannya?" Nah, mereka tidak dapat jawabannya. Nah, untuk itulah mereka dari seketika mereka mendengar larangan, maka mereka tinggalkan perbuatan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang lain. Itu hadis 3859. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ha wa haddatsani Ali ibn Hujrin wa Ibrahim ibn Dinar قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أن أيوب حاء وحدثنا إسحاق من إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن أمر بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينة وتركناه من أجله. Nah, ini yang tambahan dari hadis 3858 tadi. Abdullah bin Umar mengatakan, awal-awalnya kami memandang tidak mengapa meminjamkan tanah dengan pembayarannya seperti pembayarannya hasil dari tanah yang dipinjamkan, disewakan. Ternyata ada larangan dari Nabi berdasarkan hadis Rafi' bin Khadid. Di hadis yang 3859 ini kata Abdullah bin Umar, wa taraknahu min ajlihi. Apa terjemahannya? Dan kami meninggalkannya karena larangan itu. Ini pelajaran yang besar yang harus kita petik dari kehidupan para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka benar-benar mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya, mengagungkan larangan Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun mereka benar-benar hidup dalam kondisi itu, tetapi ketika ada larangan mereka tinggalkan. Bayangkan. Tetapi tentu agama ini juga disyariatkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Kita tahu bagaimana beratnya mereka meninggalkan minum khamar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu secara bertahap-tahap. Ya. Dan inilah perintah agama. Ketika khamar, minuman yang membuatkan itu minuman harian. Pada kebiasaan orang-orang Arab, tidak ada rumah kecuali ada khamarnya. Dibuat dari kurma dan anggur yang diperam. Ya, kurma dan anggur yang diperam. Ya, dan ada tambahan gandumnya juga, dan ini luar biasa. Atau anggur saja yang diperam, semakin lama peramannya semakin besar khamarnya, derajat khamar, kualitas khamarnya. Khamar itu kan artinya menutupi akal. Ya. Jadi semakin lama terperam, terpendam, akan semakin derajat kualitas khamarnya itu semakin kuat. Ini yang merupakan minuman biasa mereka. Ketika turun syariat Allah, larangan dari minum khamar, dan Allah Maha Bijaksana, Allah pertimbangkan kemampuan mereka untuk meninggalkan secara langsung. Makanya Allah turunkan pengharaman khamar ini dengan bertahap. Awalnya apa? Hanya sekedar memberi bertahukan bahwasanya khamar itu sekalipun itu minuman biasa kan, tetapi banyak buruknya. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Dalam surah Al-Baqarah. Mereka tanyakan kepadamu tentang khamar dan perjudian. Ya, katakan sungguhnya dalam pada kedua-duanya ada ada dosa yang besar. Jadi mereka sudah berubah persepsinya. Ternyata dosa. Ya, banyak keburukannya. Wa manafi'u linnas, dan juga ternyata memberikan manfaat. Judi memberikan manfaat. Ya. Makanya orang terlena dengan perjudian. Tetapi di situ didahulukan oleh Allah itsmun kabir. Ya. Dosa dan keburukan yang besar. Ada manfaatnya, ada, tetapi di situ yang paling besar adalah keburukan dan dosanya. Kemudian mereka, pandangan para sahabat kepada perjudian dengan khamar ini sudah mulai berubah. Kemudian tahap berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, ketika kalian datang untuk melaksanakan salat, jangan dalam keadaan mabuk. Jadi sudah mulai frekuensi minum khamarnya itu semakin berkurang. Ya. Ketika antara sholat maghrib dengan sholat isya, mereka akan minum. Karena jaraknya dekat dengan sholat. Nanti setelah zuhur dengan asar sudah tidak minum lagi. Jadi mereka mulai minumnya nanti antara sholat subuh dengan sholat zuhur, isya dengan subuh. Sudah mulai berkurang. Jarang lagi mereka minum. Karena mereka sudah mulai mempertimbangkan waktu. Jadi sudah mulai terbiasa untuk menahan nafsu. Akhirnya setelah mereka sudah siap untuk meninggalkannya, dan perhatikan nanti apa yang diceritakan oleh para sahabat, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, sudah ada perintah untuk meninggalkannya. Jauhilah khamar dan juga perjudian, karena dia itu adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Jauhilah, kata para sahabat, setiap rumah yang ada khamarnya, memecahkan bejana-bejana tempat-tempat khamar itu, dan bahkan hampir banjir jalan-jalan di Madinah. Kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Kita sekarang ketika datang larangan, banyak pertimbangan. Contohnya meninggalkan riba. Padahal nenek moyang kita dulu tidak ada riba. Mereka juga hidup sejahtera, hidup bahagia. Tidak ada mengenal mereka perbankan, lembaga-lembaga keuangan. Mana ada? Kata-kata bank saja mungkin baru-baru terdengar oleh mereka. Ya, mereka hidup, dan bahkan orang yang meminjam itu merasa berat. Sekarang orang bangga dengan punya pinjaman. Ya. Ketika ada orang berhutang, merasa terhina dengan ketika dia mengatakan saya punya hutang. Nah, sekarang orang bangga dengan hutang. Ya, sudah terbalik dunia ini. Sekarang kita ketika kita sudah seperti itu, merasa berat ketika dihadapkan kepada kita larangan dari riba. Berat sekali, banyak pertimbangan. Kalau saya lepaskan ini bagaimana saya? Bagaimana masa depan anak-anak sekolah saya? Anak-anak saya, kesehatan saya, usaha saya. Tidak ada sedikit pun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yang jelas ini bukan karena Allah, bukan suatu hal yang diridhai oleh Allah. Ya. Jadi pelajaran tentang apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, wa taraknahu min ajlihi. Kami tinggalkan itu karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 3860. Ya, hadis berikutnya 3860 halaman 627. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail an Ayyuba an Abil Khalil an Mujahidin qala Ibnu Umar laqad mana'ana rafi'un naf'a ardina. Ini penegasan juga dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar bercerita, sungguh Rafi' telah menghalangi kami untuk mengambil manfaat dari lahan kosong kami. Maksudnya hadis yang disampaikan oleh Rafi' bin Khadid menghalangi kami untuk mendapatkan manfaat. Jadi mereka tidak ambil manfaat lagi. Manfaat, maksudnya manfaat hasil dari tanah lahan kosong tadi dengan menyewakan. Dan mereka umumnya hanya meminjamkan atau menanam sendiri. Maksud manfaat di sini adalah mereka ongkang-ongkang kaki saja sementara tanah kosong itu mendapatkan manfaat. Ya. Hasilnya dari penyewaan yang mereka lakukan itu tidak mereka lakukan lagi. Jadi hadis Rafi' bin Khadid menghalangi kami untuk mengambil manfaat. Maksud manfaat ini dalam tanda petik adalah seperti tadi. Dia duduk-duduk tenang-tenang saja sementara tanahnya yang kosong itu sudah menghasilkan. Begitu patuh dia kepada tuannya. Ribuan hektar sementara tanah itu sudah masih miliknya tetapi dia menggaji tuannya. Ya. Menggaji pemiliknya. Ternyata itu bila mana bukan dalam bentuk yang dibenarkan oleh agama, ternyata itu bukanlah sebuah manfaat tetapi itu adalah mudarat karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 3861 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yazid ibn Zuri an Ayyuba an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yukri mazari'ahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi imarati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa sadran min khilafati Muawiyah. Bayangkan berapa lamanya Abdullah bin Umar dalam hadis ini. Ini lebih detail lagi tentang kasus Abdullah bin Umar tadi. Dia punya lahan banyak. Kana yukri mazari'ahu, dia lahan-lahan kosongnya disewakannya oleh Abdullah bin Umar. Di masa Nabi hidup, di masa khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, terus di masa Ali, wa sadran min khilafati Muawiyah, dan awal dari khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu awal dinasti Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Abdullah bin Umar masih menyewakan tanahnya. Sudah berapa lama dia mendapatkan keuntungan itu? Ya, dari masa Nabi lagi. Dan tidak sampai kepadanya hadis itu. Ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi tidak ada yang menguasainya. Ada yang para sahabat yang tidak mendengar hadis Nabi SAW, termasuk Abdullah bin Umar ini, tentang masalah meminjamkan tanah ini. Di masa Nabi tidak mendengarnya, di masa Abu Bakar juga tidak mendengarnya, di masa Umar ayahnya juga tidak mendengarkan, di masa Ali dan bahkan di masa Muawiyah baru dia mendapatkan hadisnya. Ya. Sudah banyak keuntungan yang dia dapatkan dari lahan-lahan kosongnya tersebut, baru dia mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Kalau kita berat meninggalkannya itu. Ya. Tetapi dia langsung meninggalkan. Seketika mendengar hadis larangan, dia tinggalkan. Masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Uthman, dan masa Ali bin Abi Thalib, kemudian ketika Ali meninggal dunia, Al-Hasan menerima jabatan pengganti dari ayahnya. Kemudian Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka ini awal dari dinasti Bani Umayyah. Dari masa kepemerintahan keluarga Bani Umayyah. Pemimpin awalnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhuma hatta balagahu fi akhir khilafati Muawiyah. Sampai kepada Abdullah bin Umar, hingga sampai kepada Abdullah bin Umar di akhir masa khalifah Bani khalifah Muawiyah. Anna Rafi' ibn Khadij, bahwasanya Rafi' ibn Khadij dari Ansar, tahaddatsa fiha, menyampaikan tentang di masa Muawiyah ini hadis binahyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan larangan dari Nabi, fadakhala alaihi wa ana ma'ah. Maka Rafi' ibn Khadij menjumpai Muawiyah dan saya ketika itu bersamanya, kata Abdullah bin Umar. Fasa'alahu, maka Muawiyah bertanya kepadanya, faqala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanha an kira'il mazari'i, melarang dari menyewakan lahan atau tanah-tanah untuk ditanami. Fatarakaha Ibnu Umar ba'du, maka setelah itu Abdullah bin Umar pun meninggalkannya. Fakana idza su'ila anha ba'du, dan Abdullah bin Umar ketika ditanya setelah itu kenapa dia tidak melakukan lagi, kenapa dia tidak menyewakan lahan-lahannya lagi, qala za'ama Rafi' ibn Khadij anna Rasulullah SAW naha anha. Dia tinggal beralasan Rafi' ibn Khadij meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi melarangnya. Cukup ketika dia mengatakan Nabi melarang, dia sudah puas. Ya, kenapa anda tidak melakukan ini? Karena Nabi melarang. Kenapa anda melakukan ini? Karena Nabi melakukannya. Rasa kepuasan batin yang luar biasa, dan membuktikan betapa sempurnanya kita mencontoh dan mengikuti Nabi SAW. Ya. Ketika kita mengatakan bagi kita yang memelihara, bagi laki-laki yang memelihara jenggotnya, kenapa anda memelihara jenggot? Karena Nabi berjenggot. Puas kita. Puas karena Nabi berjenggot, dan dia juga menyuruh untuk menjaga jenggot saya. Ketika Nabi kita tidak menurunkan celana kita, kaum muslim, orang muslim, ke di bawah mata kakinya, dia, ketika ditanya kenapa anda lakukan itu, karena Nabi yang melakukan demikian, Nabi yang memerintahkannya. Ada rasa kepuasan batin kita ketika menjawabnya. Kita tidak mengalaskan, oh pendapat ini, pendapat ini, tidak. Kita hanya mengatakan Nabi melarang, Nabi mengerjakan. Dan itu yang dilarang, dilakukan oleh para orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih tersisa banyak sekali hadisnya di bab ini. 6 hadis lagi. Ya, kita baca berikutnya. 3862. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad ha wa haddatsani Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismail kilahuma an ayyuba bi hadzal isnad mithlah wa zada fi hadits ibn Ulayya qala fatarakaha ibn Umar ba'da dhalika fa kana la yukriha." Ini penegasan dari cerita Abdullah bin Umar tadi. Bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun dia menyewakan tanahnya dan diambil manfaatnya. Seketika dia mendengar larangan Nabi, berhenti. Dan ketika ditanya kenapa anda lakukan lagi, Nabi melarang. Habis cerita. Nabi melarang. Dan ini menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diperintahkan hanya untuk mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 38663 Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi' qala dhahabtu ma abni Umar ila Rafi' bin Khadij hatta atahu bil balati fa akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il mazari'i." Ini rincian dari kasus bagaimana Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari Rafi' bin Khadij. Ya. Kata budaknya Nafi', "Saya berangkat bersama Abdullah bin Umar menjumpai Rafi' bin Khadij di satu tempat di Madinah namanya Balat." Saya tidak tahu di mana Balat itu sekarang. Mungkin sudah berubah namanya Balat. Itu satu daerah dan tempat di Madinah. Abdullah bin Umar mendatangi Rafi' bin Khadij di tempat tersebut untuk menanyakan tentang hadis yang ia dapatkan dari Nabi SAW. Ternyata benar bahwasanya Nabi SAW melarang dari menyewakan lahan atau tanah. Ya. Berikutnya 3864 Imam Muslim mengatakan, "Wahdathana Ibnu Abi Khalaf wa Hajjaj ibn Sya'ir qala haddathana Zakaria ibn Adi qala akhbarana Ubaidullah ibn Amr an Zaid an al-Hakam an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ata Rafi'an fa dzakara hadha al-hadits an an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sama rincian dengan bagaimana Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala an. 3865 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Husain ya'ni ibn Hasan ibn Yasar qala haddathana ibn Aun an-Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana ya'khudhu al-ardha qala fanubbi'a hadithan an Rafi' ibn Khadij qala fantalaqa bi ma'ahu ilayh قال فذكر أن بعد أمومته, bukan بعد tetapi بعد, أن بعد, baris yang keempat dari atas, بعدunya itu berbaris dhamma, benarnya berbaris kasrah. أن بعد أمومته ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأخذه. Ini hadis masih cerita Abdullah bin Umar. Dia sudah biasa mengambil upah, menyewakan tanah-tanahnya, lahan-lahannya. Kemudian diberitahukan bahwasanya Rafi' bin Khadid menyampaikan hadis tentang Nabi melarang demikian. Maka dia mendatangi Rafi' bin Khadid. Bagaimana penasarannya? Apakah kalau seandainya kita mendengar itu seakan-akan tidak mendengar? Ya. Ketika ada larangan sampai ke telinga kita, bukan langsung dari yang menyampaikan, nah kita anggap itu angin lalu saja. Tetapi beliau penasaran dan bahkan mencari Rafi' bin Khadid untuk meminta kejelasan. Ternyata memang berita yang terdengar oleh telinganya itu benar dari Rafi' bin Khadid. Dan Nabi, karena Nabi SAW melarang dari menyewakan lahan dan tanah dengan pembayarannya adalah hasil dari tanah yang disewakan tersebut. Dan ini ditinggalkan langsung oleh Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Hadis 3866, ya, dengan hadis terakhir 3867, itu yang terakhir, ya. 3866, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yazid ibn Harun qala haddatsana ibn Aun bihadzal isnadi wa qala fahaddathahu an ba'di umumatihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad yang baru, sementara kisahnya seperti tadi, Abdullah bin Umar mencari Rafi' bin Khadij dan untuk meminta kejelasan, dan ternyata benar dia mendapatkan dari sebagian pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyewakan tanah dengan pembayaran hasil dari tanah yang disewakan tadi. Hadis terakhir 3867, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Al-Laits ibn Sa'an qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail ibn Khalid an ibn Shihab annahu qala akhbarani Salim ibn Abdullah أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكري أراضي حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. Ini luar biasa, ini hadis yang terakhir ini sebagai rincian terakhir dari kisah Abdullah bin Umar. Kata Salim, anaknya Abdullah bin Umar, bahwasanya ayahnya Abdullah bin Umar kebiasaannya adalah menyewakan tanah-tanahnya, sampai suatu ketika ke telinganya hadis dari Rafi' bin Khadij bahwasanya Nabi SAW melarang dari menyewakan tanah. Maka Abdullah bin Umar mencari Abdullah Rafi' bin Khadij dan bertanya kepadanya, wahai Rafi', wahai bin Khadij, ada hadis yang engkau riwayatkan dari Nabi SAW tentang menyewakan tanah, benar? Kata Rafi', benar. Saya mendengar dua paman saya. Jadi dia tidak langsung mendapatkan dari Nabi, dia mendengar dua. Rafi' bin Khadij sahabat juga, ya. Dia mendengar dari dua pamannya, dan kedua-duanya adalah laskar perang Badar, ya. Termasuk laskar perang Badar. Ini orang-orang yang mulia. Ya, para pejuang di perang Badar itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan para sahabat, para ulama menjadikan ikut serta perang Badar itu salah satu penyebab mulianya para sahabat. Jadi tingkatan-tingkatannya Umar, Abu Bakar dan Umar, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, kemudian yang ikut perang Badar. Ya, 314 orang ini itu tingkatan dari tingkatan kemuliaan para sahabat. Kemudian nanti yang ikut berbaiat di baiat Hudaybiyah. Ya. Ya, yang di baiat Hudaybiyah ini juga termasuk tingkatan berikutnya. Ya, ini dinukilkan oleh para ulama hadis tentang orang yang ikut perang Badar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kata Nabi, berbuatlah semau kalian, kata Allah kepada mereka. Sesungguhnya kesalahan apapun yang kalian lakukan setelah perang Badar ini, aku akan ampuni. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka ketika Rafi' bin Khadid menjelaskan bahwasanya kedua pamannya itu adalah laskar perang Badar, salah dua orang dari laskar perang Badar, maka ini keutamaan yang luar biasa. Wa kana qad syahida Badran. Kedua-duanya menyampaikan kepada keluarga besarnya, yuhadithani ahladdar, menyampaikan kepada keluarga besarnya bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari menyewakan lahan. Maka Abdullah berkata, laqad kuntu a'lamu, dahulu di masa Nabi saya tahunya perbuatan tersebut dibolehkan. Ya, jadi dia tidak mendapatkan keterangan itu dilarang. Semenjak zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai masa itu belum ada larangan yang ditemukan. Tetapi kalau kita sudah menganggap, ah, kamu ini kan baru-baru saja ini. Nah, walaupun dia mengetahui tidak ada larangan, tetapi ketika ada larangan, dia benar-benar mematuhinya. Maka kata beliau, laqad kuntu a'lamu fi ahdi Rasulullah sallam annal arda tukra, saya tahu bahwasanya kebiasaan orang menyewakan tanah. Thumma khashiya Abdullah an yakuna Rasulullah sallam ahdatha fi dhalika syai'an. Yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi menyampaikan larangan sementara dia tidak dengar. Walaupun kebiasaan orang melakukannya, tetapi Nabi menyampaikan larangan dan tidak sampai ke telinga beliau. Makanya demi kepatuhannya kepada Rasulullah SAW, dia tidak lakukan itu lagi. Walaupun sudah berpuluhan tahun dia melakukannya, dan dia sudah banyak mendapatkan keuntungan dari lahannya tersebut. Tetapi karena dia mendengar dari Rafi' bin Khadid Nabi melarang, dan dari kedua pamannya, maka beliau pun tidak lagi menyewakan tanahnya. Itu ujung dari kasus Abdullah bin Umar tentang sewa menyewakan tanah dengan pembayarannya hasil dari lahan yang dikelola, yang disewakan tadi. Dan ternyata ini merupakan hal yang dilarang dalam dari dalam agama kita. Dan dengan hadis terakhir tadi, kita juga telah menyelesaikan bab yang ke-17. InsyaAllah akan kita lanjutkan bab yang ke-18, penyewaan tanah dengan makanan. Ya, ini masuk dalam konteks larangan. Kalau tadi kan penyewaan tanah dengan hasil lahan yang disewakan, ini termasuk kira'ul ard. Kemudian sekarang menyewakan tanah dengan makanan, disewakan nanti kamu saya bayar dengan 20 karung gandum, itu kan makanan. Ya, ini juga termasuk yang dilarang, nanti akan kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.